Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hidup di dunia ini tentunya semuanya ingin agar kita dunia dan juga agamanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih dari itu kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas agama yang lurus, di atas manhaj yang lurus, di atas dinul Islam, di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, bagaimana seseorang bisa meraih hal tersebut, bisa meraih perkara-perkara tadi, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah membimbing kita, telah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Di mana dalam potongan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazuka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillaha. Wa idza ista'anta fasta'in billah." Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala engkau akan dapati di hadapanmu. Dan jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, dikatakan oleh beliau rahimahullah, hadis tersebut adalah kata beliau, hada mimma yusabbibu salahal qalbi wa thabatahu alal imani idha hafidha rabbahu. Hadis ini kata beliau rahimahullah adalah merupakan diantara sebab yang bisa menjadikan salahal qalbi, yaitu bagusnya qalbu seorang hamba, wa thabatahu alal iman, dan juga sabatnya, istiqomahnya qalbu tersebut di atas keimanan. Ini tentunya sesuatu yang diinginkan oleh seorang hamba, itu supaya qalbu dia adalah menjadi qalbu yang baik. Demikian pula istiqomah di atas keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulnya, dan juga beriman kepada perkara-perkara yang diwajibkan untuk diimani. Yaitu kata beliau, idza hafidha rabbahu, jika dia menjaga Rabbnya, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kata beliau, hifdullahi bifi'lil awamir wa tarkin nawahi. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan cara bifi'lil awamir, yaitu dengan seseorang menjalankan perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk-bentuk perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah oleh Rasulnya, dia kerjakan. Dia berusaha untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya. Wa tarkin nawahi, dan juga dengan cara meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini makna dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan seseorang menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita mengetahui, dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, wallahu laisa bihajatin ilayna. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada kita. Tidak butuh terhadap ketaatan-ketaatan kita. Tidak butuh kita meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa innamal maqsudu an nahfadha awamirahu wa an nansura dinahu. Akan tapi yang dimaukan adalah agar kita menjaga perintah-perintahnya dan agar kita menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, menolong Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kalian. Yaitu dengan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menolong perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan-larangannya. Yaitu kalau perintah tentunya seperti tadi, dengan mengerjakannya. Larangan, yaitu dengan meninggalkannya. Dan juga yang lainnya, berjihad di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, serta yang lainnya. Sehingga ketika seorang hamba benar-benar menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna yang disebutkan tadi, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dia benar-benar berusaha dengan usaha yang penuh untuk demikian, maka balasannya adalah yahfadka, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Yaitu menjaga kita, menjaga hamba tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala bahwasanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu ada dua macam. Yang pertama adalah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba tersebut urusan dunianya. Yaitu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala urusan dunianya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rizkinya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberi karunia anak keturunan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepadanya. Dijaga dari berbagai macam bahaya, penyakit, dan juga yang lainnya. Yang jelas urusan-urusan dunianya, Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Yaitu ketika seorang hamba benar-benar menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Ini yang pertama. Kemudian penjagaan yang kedua yang disebut oleh beliau hafizahullah adalah penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terkait urusan agamanya. Agama hamba tadi yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Disebutkan oleh beliau hafizahullah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan kalbu hamba tadi. Membersihkan kalbu hamba tadi dari berbagai macam subhat-subhat yang akan menyerangnya. Subhat-subhat yang mengintainya. Subhat-subhat yang membuat kerancuan pada kalbunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hamba tersebut. Yaitu ketika hamba tersebut benar-benar menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya, maka hamba tadi kalbunya akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika datang subhat-subhat, maka tidak berpengaruh terhadap kalbunya. Dia tidak larut, dia tidak terpengaruh dengan subhat-subhat yang dia dengar, yang dia baca, ataukah yang lainnya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dirinya. Dengan sebab dirinya menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, bentuk yang lainnya adalah seperti yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan jawarihnya, anggota tubuhnya dari berbagai macam serangan-serangan syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hamba tersebut anggota tubuhnya selain kalbunya, yaitu dari syahwat-syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan. Dijaga anggota-anggota tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan. Tidak melakukan perkara-perkara, tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang berbau syahwat. Ini ketika seorang hamba benar-benar menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini, dari penjelasan beliau hafizahullahu taala, bisa kita ketahui bahwasanya ketika seorang hamba dia termakan subuhat atau terjatuh dalam perkara yang berbau syahwat, tidak lain adalah dikarenakan adanya khalal, adanya kerusakan di dalam penjagaan dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak mengerjakannya, ataukah adanya taksir, adanya kekurangan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ataukah perkara-perkara yang dilarang justru dia kerjakan, dia tidak meninggalkannya. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau hafizahullah, dijelaskan oleh beliau bahwasanya ketika seorang hamba terjatuh dalam subuhat ataukah dalam perkara syahwat, tidak lain dikarenakan adanya khalal dalam penjagaan dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang hamba semakin kuat penjagaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ihfadillaha tajidhu tujahaka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan dapat ya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Yaitu kata beliau hafidhu rahimahullah, ay ma'aka fi kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala akan kau dapati bersamamu fi kulli syai'in. Fa huwa amamaka. Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Idza istaqamta fa huwa amamak. Jika engkau istiqamah, itu istiqamah seperti yang sudah disebutkan oleh beliau sebelumnya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Idza istaqamta fa huwa amamak. Jika engkau istiqamah di atas agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ada di hadapanmu. Yaitu maknanya kata beliau, yu'inuka 'alal khair. Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu untuk melakukan kebaikan. Wa yuwaffiquka, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadamu. Wa yusahhilu tariqak, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu, memberikan kemudahan jalanmu, kata beliau rahimahullahu taala. Ini ketika seorang hamba menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bersama dengan hamba tersebut. Sehingga kata beliau rahimahullah, wa ma'a awliyaihi bil hifdhi wat ta'yidi wat tawfiqi wal hidayati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama para wali-walinya, bil hifdhi, yaitu dengan dijaga wali-wali tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wat ta'yid, dan juga dikokohkan wali-wali tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wat taufiq wal hidayah, diberikannya taufik dan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala wali-walinya tadi. Ini ketika seorang hamba benar-benar menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bersama hamba tersebut, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyah yang khasah, itu bersama para wali-walinya. Demikian pula kata beliau, wa ma'al ibadi kullihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama para hamba seluruhnya, bil ilmi wal ihatati subhanah, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, mengetahui kondisi mereka, dan meliputi mereka, seluruh aktivitas mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan mereka dicatat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seorang hamba menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fal abdu mata hafidallaha bi ta'ati awamirihi wa ijtinabi nawahihi, wal-i'dadi lil-akhirati hafidhahu Allah wa sara ma'ahu nasiran wa mu'ayyidan wa muwaffiqan. Kata beliau rahimahullah, maka seorang hamba kapan saja dia menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dengan tak mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dia bersiap-siap untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri untuk bekal akhirat, hafidhahullahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hamba tersebut. Wasara ma'ahu, dan menjadilah Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan dia. Itu ma'iyah khasa. Itu nasiran, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong hamba tersebut. Wa mu'ayyidan, dan juga Allah akan mengokohkan hamba tersebut. Wa muwaffiqan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut. Demikianlah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihfadillaha yahfazka, karena ini sangat penting bagi kita di masa-masa sekarang ini, yaitu di masa-masa kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian, musibah berupa wabah ini, dan juga perkara-perkara yang lainnya, fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat, sehingga dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa mengobati diri-diri kita dengan cara apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, menjaga perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik, menjaga kita hidayahnya, dan juga yang lainnya seperti yang disebut oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.